إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد melangkah insyaallah ta'ala bab yang ke-14 dari kitab Tauhid. Muallif Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala melanjutkan pembahasan berikutnya tentang di antara bentuk-bentuk kesyirikan juga. Maka oleh karenanya beliau letakkan judul Minasyirki An yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Demikian beliau meletakkan babnya. Berawal dengan kata yang tidak pertama kita ketahui, melainkan sudah sebelumnya. Kata yang dimaksud adalah minasyirki, yang sudah kita tahu maknanya, termasuk dari kesyirikan. An yastaghitha, beristighatha bighairillah, kepada selain Allah. Au yad'u ghairahu, atau berdoa juga kepada selainnya. Kita akan bahas terlebih dahulu dari sisi judul bab yang diletakkan oleh beliau. Sebagaimana telah disebutkan tadi, awal judul bukan pertama yang kita dapatkan dalam kitab ini, melainkan sudah pada bab-bab yang sebelumnya. Kata itu adalah minasyirki. Bab yang sebelumnya juga dengan judul minasyirki. Minasyirki al-isti'adah bighairillah. Termasuk kesyirikan adalah beristi'adah, meminta perlindungan bighairillah, kepada selain Allah. Sebelumnya juga dengan judul yang sama, awalnya minasyirki an-nadhru lighairillah. Termasuk dari kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah. Sudah tiga secara beruntun. Minasyirki an-nadhru lighairillah. Minasyirki al-isti'adha bighairillah. Minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairah. Sudah berapa kali? Tiga. Bahkan mungkin empat. Kita ingatkan pada bab yang ke-6. Minasyirki libsul halqah wal khayt wa nahwihima. termasuk kesyirikan memakai gelang atau benang atau semisal keduanya untuk tolak bala, untuk melindungi dirinya dan maksud-maksud yang lainnya. Maka jika kita perhatikan dalam kitab ini dengan judul awalnya minasyirki, termasuk bab yang sedang bersama kita adalah yang keempat kalinya. 6. 2 yang terakhir minasyirki al-isti'adha bi ghairillah, dan juga minasyirki al-an yastaghitha bi ghairillah au yad'u ghairah. Bab yang sedang insyaallah kita akan bahas adalah tidak berlangsung secara mutlaknya. Demikian kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Artinya boleh seseorang minta perlindungan kepada selain Allah berupa makhluk, tentunya dengan persyaratan. Persyaratan itu makhluk tadi hayyun, hadirun. Makhluk tadi hidup dan hadir, ada di hadapannya. Yang kedua, bahwa yaqdiru alaih, dia mampu untuk melakukannya, untuk membantu, memberikan pertolongan, bantuan. Nah, itu diantara diperbolehkannya meminta tolong atau bantuan kepada makhluk, tentunya dengan persyaratan. Hukum asalnya adalah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Maka dua bab yang terakhir, bab yang lalu dan bab yang sedang kita bahas, dikaitkan dengan perkara itu. Kembali kepada judul, beliau awali dengan kata min. Sudah kita bahas, tetapi untuk mengingatkan kembali bahwa min di situ jenisnya tab'id. Ta, ba, ain, ya, dad. Dari kata ba'd. Ba'du, ba'du itu sebagian. Tab'id maksudnya berfungsi menunjukkan sebagian. Atau mungkin dalam bahasa kita diantara. Atau mungkin dalam bahasa kita termasuk. Minasyirki diantara kesyirikan. Minasyirki termasuk dari kesyirikan. Nah, maka itu kata min untuk kita ingat selalu. Salah satu fungsinya adalah litab'id. Nah, maka menunjukkan pada judul ini kesyirikan yang dimaksud laisa mukhtassan bihadzal amr, bukanlah khusus terkait dengan perkara ini, yakni perkara yang akan disebutkan beristighatsah kepada selain Allah adalah kesyirikan, dan kesyirikan bukan hanya itu. Tetapi masih ada yang lain lagi dari jenis-jenis kesyirikan. Itu maksudnya. Laisa mukhtassan bihadzal amr. Jika kita sudah tahu makna minasyirki, berikut masih pada judul an yastaghitha. Yastaghith jenis katanya fi'il mudhari'. Sedangkan fi'il madhinya istaghatha. Dari wazan istaf'ala yastaf'ilu. Istaghatha yastaghithu. Nah. Dan kita masih ingat, jika satu kata diawali dengan tiga huruf, alif, sin dan ta pada fi'il madhinya tadi, yang kemudian dengan fi'il mudhari'nya alifnya tadi berubah menjadi ya, yas istaghatha yastaghitsu. Ketahuilah dengan penambahan awal tiga huruf tadi menunjukkan talab, permintaan. Istaghatha itu artinya adalah permintaan bantuan. Nah, permintaan bantuan tidak jauh berbeda dengan ista'ana, permintaan tolong. Permintaan tolong, permintaan bantuan. Adapun permintaan tolong isti'ana. Sedangkan istaghatha yastaghitsu adalah permintaan bantuan. Nah, maka jadilah kata istaghatha yastaghitsu. Maka huruf sa-nya semestinya dalam keadaan dhammah, yastaghitsu. Harokat akhir satu kata dalam bahasa Arab itu dhammah. Maka jangan ditanya kenapa dhammah. Maka jawabannya ya memang hukum asalnya demikian sebelum mengalami perubahan. Kenapa di sini berubah menjadi fathah? Yastaghitsa karena ada sebab. Siapa yang bisa menunjukkan sebabnya? Fadl yang tahu. Antum simak judulnya. Barangkali ada yang sudah mengetahui sedikit bahasa Arab. Karena ada sebab huruf an. Nam. Sehingga menjadi sebab menfathahkan atau menasabkan. Yastaghitha. Nam. Antum lingkari fathahnya di atasnya sa. Antum kasih petunjuk ini sebabnya karena an. Sehingga ketika nanti muraja'ah, antum tahu kenapa ini sebabnya fathah. Ingat seterusnya. Penyebabnya karena ada huruf an. Nah, aslinya yastaghitsu. Jadilah yastaghitsa. An yastaghitsa. Nah. Maka istighatsah adalah talabul ghaus, permintaan bantuan. Wa huwa izalatus syiddah. Tujuan dan maksudnya minta bantuan tadi izalatus syiddah, untuk menghilangkan syiddah. Syiddah itu bisa arti kekerasan, bisa arti kesusahan, bisa arti kesempitan. Taib, kita maknakan di sini kesusahan. Untuk menghilangkan kesedihan atau kesusahan yang sedang dia hadapi. Maka dia beristighatsah. Istighatsah adalah salah satu bentuk ibadah. Dan diperintah hanya ditujukan kepada Allah Jalla wa'ala semata. Maka istighatsah yang tidak diperbolehkan adalah peristighatsah, permintaan bantuan kepada selain Allah Jalla wa'ala tentunya. Atau meminta bantuan kepada Allah melalui perantara yang terlarang. Misal, melalui arwahnya orang-orang yang telah meninggal dunia. Misal, melalui kemuliaan atau arwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Astaghitsu, aku beristighatsah bijahin Nabi, dengan kemuliaan Nabi. Maka aku minta tolong, meminta bantuan kepada Allah. Maka ini bentuk beristighatsah yang tidak diperkenankan. Melainkan jika dia beristighatsah, langsung beristighatsah, minta bantuan kepada Allah Jalla wa'ala secara langsung. 6. Maka muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan termasuk kesyirikan adalah melakukan istighatsah, minta bantuan bighairillah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh kepada makhluk dengan persyaratan yang telah disebutkan. Dia masih hidup, dia hadir, dan juga dia yaqdiru alaih. Dia mampu untuk membantunya sesuai dengan kewajarannya sebagai makhluk. Mana bukti dalilnya? Nah, pernyataan seperti ini tentu membutuhkan dalil. Adakah di dalam Al-Quran bukti dalilnya? Dibuka surat Al-Qasas ayat ke-15. Peristiwa Nabi Musa alaihissalam ketika sudah mulai beranjak dewasa. Diawali ayat ke-14, wa balagha wa lamma balagha ashuddah, dan setelah Musa alaihissalam sudah mencapai ashuddah, sudah mencapai cukup umur, wastawa, dan mulai sempurna akalnya, wa aatainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hikmah. Hikmah di sini kami tunjuk sebagai kenabian. Wa ilma, dan kami berikan pengetahuan kepadanya. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami, kata Allah, balasi kepada mereka yang berbuat muhsin, berbuat kebaikan. Ayat ke-15, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Dakhala al-madinah, maka Musa mulai masuk ke kota. Madinah di situ maksudnya kota, bukan Madinah Nabawiyah, tetapi kota di Mesir yang namanya Memphis. Ketika Musa sudah beranjak usia dewasa, maka masuk ke kota, ala hini ghaflatin min ahliha, yang ketika itu penduduknya sedang lengah. Lengah di sini sedang istirahat. Fawajada fiha rajulain, maka didapati ketika itu dua orang, yaktatilan, yang sedang bertikai, sedang berkelahi. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi. Orang yang satu ini min syi'atihi, dari golongannya, dari sukunya, sedang dari Bani Israel, sedangkan satunya min aduwwihi, dari musuhnya, artinya dari kelompoknya atau kaumnya Fir'aun. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi. Naam. Ketika melihat dua orang tadi bertikai, fastaghatsahu alladhi min syi'atih. Ada kata-kata istighatsah. Fastaghatsahu. Maka orang dari golongannya tadi, alladhi min syi'atih, yang dari golongannya tadi dari Bani Israel, istighatsahu, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Musa alaihissalam. Tolong bantu aku. Kalau sendirian mungkin kalah ngadepi dia. Maka dia minta bantuan. Nah, di sini sudah kita dapatkan kata istaghatha. Fastaghathahu alladhi min syi'atih. Bukti meminta bantuan kepada makhluk apa yang dimampui. Kira-kira Nabi Musa mampu atau tidak? Sangat mampu. Kuat. Badannya keker Nabi Musa alaihissalam. Kalau tidak percaya, lihat kelanjutan ayat ini. Dibantulah yang dari golongannya tadi Bani Israel, alalladzi min aduwwihi, untuk menghadapi musuhnya. Fawakazahu Musa. maka Musa meninjunya, memukulnya. Faqadha alaih, sekali pukul ngeblak. Ya, menunjukkan saking apanya? Saking kuatnya Nabi Musa alaihi salam, sekali pukul saja. Faqadha alaih, kemudian orang tadi sampai mati. Qala hadza min amali syaitan. Maka Musa alaihi salam mengakui kesalahannya dan menyatakan hadza min amali syaitan, bahwa ini apa yang saya lakukan tadi adalah termasuk adalah perbuatan syaitan. Terbawa emosi gara-gara dimintai tolong sama temannya dari golongannya tadi. Terperanjat, kemudian langsung membelanya tanpa memandang siapa yang dihadapinya. Atau betulkah orang yang dibantu dari golongannya tadi sebagai pihak yang benar? Nah, innahu aduun mudillum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan dan juga musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ini bukti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bukti beristighatsah kepada makhluk tentunya di dalam persyaratan yang telah disebut. Nah, maka dengan itu beliau mengingatkan, jika ada orang meminta bantuan kepada kalian, wa huwa qadirun alaih, sementara engkau adalah orang yang mampu, yajib alaika tashihan li tauhidik, wajib bagimu untuk meluruskan tauhidmu. Perlu diingat kata beliau, yajib alaika tashihan li tauhidik, wajib selalu diingat pada dirimu, karena engkau pihak yang dimintai bantuan, engkau pihak yang dimintai tolong, hendaklah engkau tetap waspada. Anta'taqid annahu mujarrad sabab, hendaknya engkau berkeyakinan bahwa itu semata sebab. Adapun bantuan dan pertolongan tadi adalah tentunya semata-mata dari sisi Allah Jalla wa'ala, melalui kamu. Ya, orang tadi melalui kamu tadi. Sehingga dengan jangan menyatakan atau merasa dirimu yang membantu dia, tetapi itu adalah datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. La ta'sirun lahu bidhatih, tidak ada pengaruh baginya secara zat. Fi izalati syiddah, untuk menghilangkan kesusahan orang-orang itu tadi. Nah, bukan wewenang kamu untuk bisa menghilangkannya. Semata-mata itu datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, kenapa ini perlu diingatkan kata beliau? Rubbama ta'tamid alaih wa tansa khaliqus sabab. Mungkin seseorang berpegang dengan itu, seakan-akan dia yang bantu. Sampai-sampai muncul suatu, mungkin kadang-kadang muncul suatu kalimat, coba kalau dia tidak saya tolong, mungkin sudah begini, sudah begitu. Iya apa ya? Nah, memungkinkan apa tidak? Tentu. Maka diingatkan itu semua pertolongan dari Allah. Wa tansa khaliqus sabab. Sehingga dengan sebab penilaian tadi akhirnya melupakan penciptanya sebab. Siapa penciptanya sebab? Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qadihun fi kamalit tauhid. Dan sikap atau penilaian seperti ini adalah celaan terhadap kesempurnaan tauhid. Tauhidmu belum sempurna jika engkau masih merasa demikian. Nah, ketahuilah, jika ada orang minta tolong kepadamu, ketahuilah Allah hendak membantu dia melalui kamu. Maka jangan sedikit pun merasa bahwa engkau lah yang membantunya. Jika sampai engkau mempunyai perasaan demikian, qadihun fi kamalit tauhid, maka tercela pada kesempurnaan tauhid la ilaha illallah pada dirimu. Nah, masih kita bersama judul minasyirki an yastaghitha bighairillah. Termasuk dari kesyirikan beristighatha kepada selain Allah. Au yad'u ghairah, atau berdoa kepada selainnya, atau beribadah kepada selainnya. Nah, kita tahu bahwa istighatha bukankah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah? Jawabannya, naam. Salah satu dari jenis-jenis ibadah adalah beristighatha, beristi'anah, naam. Kemudian beristi'adha, al-khawf, ar-raja, al-zabah, al-nazar, dan lain sebagainya. As-salat, az-zakat, as-sawm, al-hajj. Maka istighatha termasuk salah satu jenis ibadah. Judul tadi melanjutkan, au yad'u ghairah, atau berdoa atau beribadah kepada selainnya. Mengapa muallif menyebutkan kelanjutannya, atau beribadah kepada selainnya? Nah, sesungguhnya jika beliau mencukupkan dengan an yastaghitha bi ghairillah, cukup. Tanpa perlu dilanjutkan au yad'u ghairah, atau beribadah kepada selainnya. Bukankah istighatsah itu sudah bagian dari ibadah? Nah, menunjukkan bahwa ini atful am lil khas, mengkaitkan yang umum kepada yang khusus. Mana yang khusus di sini yang dimaksud? Istighatsah, karena merupakan salah satu bagian. Sedangkan yang umum adalah ibadah, yad'u ghairah. Maka ini dalam pembahasan namanya adful am lil khas, mengkaitkan yang umum kepada yang khusus. Nah, di mana berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah termasuk jelas kesyirikan. Dan berdoa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa adalah bentuk ibadah kepada Allah. Di antara firman Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam surat Ghafir, atau nama lainnya surat Al-Mu'min, ayat ke-60. وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. قَالَ, Allah Jalla wa'ala menyatakan, رَبُّكُمُ دَعُونِي, Rabb kalian, Allah Jalla wa'ala, ud'uni, maka berdoalah kalian kepadaku. Allah telah janjikan demikian. Ud'uni astajib lakum. Jika kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbirun, sungguh orang yang menyombongkan diri, enggan, an ibadati, untuk beribadah kepadaku. Ibadah di situ maknanya adalah doa. Sehingga sungguh orang yang menyombongkan diri, enggan, tidak mau berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannama dakhirin. Maka Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Nah, maka di sini sebagai bukti bahwa Allah sebut kata doa dengan bahasa ibadah. Allah sebut kata doa dengan kata ibadah. Ibadah di situ maknanya adalah doa. Demikian pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Innad du'a huwal ibadah. Inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Nah, judul yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala dengan bahasa seperti itu adalah dibenarkan. Yang nanti akan kita ketahui pada masalah yang pertama adalah atfud du'a alal istighatsah, dikaitkannya doa kepada istighatsah pada judul adalah dari sisi atful am alal khas, mengkaitkan yang umum kepada yang khusus. Untuk memudahkan, maka Syekh Ibn Utsaimin bawakan bukti ayat Al-Quran surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, irka'u. Apa maknanya irka'u? Rukuklah kalian. Wasjudu, dan sujudlah kalian. Ini menyebutkan bagian-bagian dari apa ini? Dari sholat. Rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan lain sebagainya. I'tidarlah kalian, duduklah di antara sujud kalian, dan sebagainya, dan sebagainya. Rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Menunjukkan kata yang terakhir, wa'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Allah, adalah sifatnya umum setelah tadi menyebutkan yang sifatnya khusus, yang sifatnya rincian, rukuk, sujud. Nah, sehingga kemudian Allah sebut yang terakhir dengan penyebutan secara keumumannya, wa'budu rabbakum, dan sembahlah, ibadahlah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguh ibadah. Maka doa, pembahasan pada kata yang terakhir pada judul di situ, yad'u ghairah, padanya kata doa, di mana doa itu terbagi menjadi dua bagian. Ad-du'a yang qasim ila qismain, bahwa doa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ma yaqa' ibadah, apa yang terkait dengan ibadah. Sehingga ketika seseorang memalingkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka terjatuh kepada kesyirikan. Nah, maka suatu perkara yang disebut dengan ibadah, di sana terkandung sikap ar-rahbah war-raghbah, sifat takut terhadap azabnya Allah Jalla wa'ala. Sikap raghbah, sifat harap terhadap jannahnya Allah Jalla wa'ala. Wal-hub, seorang melakukan ibadah itu hendaknya disertai atau ada padanya hub, kecintaan kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga kemudian termotivasi ketika dia melakukan satu bentuk ibadah. Salatnya, ibadah-ibadah yang lainnya termotivasi karena dia cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Tadarru', ketundukan kepada Allah. Ketika dia diperintah dengan suatu perintah, dia siap untuk tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Maka semua ini melingkupi dengan suatu nama yang namanya ibadah. Takut terhadap azab Allah, berharap dengan dosa yang tidak lepas ada pada diri kita, kita tentu berharap masuknya ke dalam jannah. Kemudian kita beribadah kepada Allah tentunya dengan kecintaan dan ketundukan kepadanya. Sehingga betul-betul ibadah hanya semata kepada Allah. Jika seseorang memalingkannya, maka terjatuh kepada syirku billah. Yang kedua, ma la yaqa ibadah, apa yang tidak terkait dengan ibadah di sana. fahadha yajuz an yuwajjiha ilal makhluk. Maka boleh diperuntukkan kepada makhluk. Maksudnya sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man da'akum fa'ajibu. Siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangan tadi. Nah, di situ ada kata da'a. Doa itu berasal dari kata da'a, memanggil, mengajak, menyeru, mengundang. Undangan yang padanya sesuai dengan syar'i. Man da'akum fa'ajibu. Siapa yang mengundangmu, maka penuhilah dia. Karena itu merupakan hakul muslim alal muslim. Hak muslim satu kepada muslim yang lainnya. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza da'aka fa'ajibhu. Sampai demikian beliau menyatakan, jika dia mengundangmu, maka turuti, penuhilah undangannya. Maka doa seperti ini ibadah, bukanlah terkait dengan ibadah. Nah, secara artinya adalah tidak terkait dengan ibadah. Nah, demikian pembagian doa terbagi menjadi dua bagian. Berikutnya kita melangkah kepada dalil-dalil yang disebutkan. Beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh beliau, surat Yunus, surat Al-Ankabut, surat Al-Ahqaf, dan surat An-Naml. Beberapa ayat di empat surat yang berbeda. Kita awali pada dalil yang pertama, surat Yunus, tepatnya ayat ke-106 dan juga 107. Wa qaulullahi ta'ala, wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Naam. Allah Jalla wa'ala mengingatkan tentang redaksi ayat ini sesungguhnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ditujukan kepada Rasul, ayat Al-Qur'an turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan isi pada apa yang Allah maksudkan di situ, baik ditujukan kepada beliau secara khusus atau secara umum. Naam. Apa kata Allah Jalla wa'ala? La tad'u min dunillah. Jangan engkau menyeru atau meminta kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Wa la yadhurruka, dan tidak pula bisa memberikan kemudaratan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in fa'alta, jika engkau lakukan, fa innaka idzan min adh-dhalimin, maka sungguh kalau begitu engkau akan termasuk dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Kita kupas terlebih dahulu penafsiran ayat ini dari sisi pendapat para ulama. Sebagian para ulama menyatakan tidak sahih ayat ini ditujukan kepada Rasul. Alasan mereka mustahil, tidak mungkin itu terjadi kepada beliau. Tidak mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam akan melakukan apa yang Allah katakan pada ayat tadi. Wala tad'u min dunillah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Maka mungkin apa tidak? Tentu tidak akan mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau melakukan seperti itu. Sehingga kata para ulama, takdirnya atau dikira-kirakannya ayat itu ada kata qul sebelumnya. Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kepada mereka, kepada manusia ini. Jadi ditakdirkan atau dikira-kirakan ada kata qul. Sehingga redaksinya Allah menyatakan perintah kepada beliau, sampaikan ini. Pendapat yang seperti ini dhaifun jiddan, lemah sekali. 6. Jadi tidak seperti itu. As-shawab, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa jazahullah, bahwa yang benar imma khasun bir rasul wa imma ammun likulli man yasihhu khitabahu. Ayat itu bisa berlangsung secara khusus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa juga berlangsung secara umum. Kalau itu berlangsung secara khusus kepada beliau, wal hukmu lahu wali ghairih, maka hukumnya untuk beliau dan juga untuk selain beliau. Bisa difahami? Nah, jika itu untuk secara umum, likulli man yasihhu khitabahu, adalah bagi setiap yang pantas untuk ditujukan ayat tadi, wa yadkhul fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk padanya tidak terkecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Dibawakan pembanding ayat lainnya. Bukan hanya itu, Allah menyatakan redaksinya ditujukan kepada beliau, tetapi juga pada ayat Az-Zumar ayat 65. Antum tulis surat Yunus tadi 106, lihat surat Az-Zumar 65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kata Allah, uhiya ilaik, aku telah wahyukan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang atau generasi atau nabi dan rasul sebelummu, la in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk, niscaya akan batallah amalan-amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang rugi. Maka ayat ini menjadi bukti redaksi kepada beliau, bahkan untuk seluruh para rasul alaihimussalatu wassalam, yang artinya kalau saja rasul diingatkan, redaksi itu ditujukan kepada beliau, apalagi kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam, lebih utama lagi. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Antum berikan tanda untuk bisa mengingat kelanjutan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.